Cak Sodik, silakan sayangku Ulfi Damayanti bersama Nyumonata. Kita siap happy-happy bareng Jombang! Jumonata! Lebih dari selamanya. Perlu diketahui, ini pacar saya yang baru, Cak. Hello. Saya gak setuju, gak apa-apa. Sini Vi, kita duet bareng yang mesra biar ibu itu iri lihat kita. Spesial buat Jombang semuanya ya. Halo Bu. Ku akan menyayangmu sampai waktu memanggilku. Selalu menjagamu, janjiku pada Tuhanku. Aku terlanjur teramat sayang padamu. Aku tak sanggup bila harus berpisah darimu. Akan menyayangmu sampai waktu memanggilku. Selalu bersama lebih dari selamanya. Ku akan menyayangmu sampai waktu memanggilku. segala rasa. Semoga selalu bersama. Lebih dari selamat. Tepuk tangannya malam dulu dong buat Yuma.